Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات para طلبه رحماني ورحمكم الله melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durus Lughatil Arabiyah li ghorinatikina biha. Nah, dan kita masih pada pelajaran yang ke-14. Nah, melanjutkan pelajaran ke-14 pada halaman 85. Nah, barakallahu fikum, yaitu poin ketiga ya. Nah, kita baca adzifil asma al-atiyata ila dhamairi kama huwa muwaddahun fil mithali. Mudhafkan isim-isim berikut kepada domir-domir sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Nah, berarti kita akan membuat mudhaf-mudhaf ilaih. Yang di depan namanya mudhaf, yang di belakang mudhafun ilaih. Baitun ditambah Muhammad menjadi baitu Muhammadin. Baitun ditambah kum menjadi baitu kum. Nah, itu ya. Mudhafnya sekarang kepada domir. Nah, kita lihat. Baitun menjadi baitu kum. Berarti baitun di situ mudhaf, kumnya mudhafun ilaih. Baituna juga sama. Baitunnya mudhaf, na-nya mudhafun ilai. Nah, gitu ya. Jadi baitun menjadi baitukum dan baituna. Baitun artinya rumah atau sebuah rumah. Kalau baitukum artinya rumah kalian. Baituna rumah kami. Nah, silakan dibaca diisi bisa dua-dua bergantian. Ammun paman. Nah. Ammukum paman kalian. Ammuna paman kami. Nah, terus. Madrasatun madrasakum. Sekolah. Sekolahan kalian. Iya. Yeah. Madrasana. Madrasuna, madrasatuna. Madrasatuna. Nah, madrasakum atau madrasatukum? Madrasatukum. Oh, madrasatukum. Sekolahan kalian. Nah, madrasatukum. Madrasatuna. Madrasatuna. Sekolahan kita. Nah, santai. Nah, ganti. Umun. Ini belum. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting baca semua. Nah. Umun, ummukum, ummukuna. Ummukum, ibu kalian dan ibu kami. Berubahnya kalian dan kami gitu. Perubahannya pada kalian dan kami. Berarti ummukum sama? Ummukum, ummutuna, ummuna. Ummuna. Nah, ummukum sama ummuna. Artinya ibu kalian dan ibu kami. Ibu kami. Nah, satu lagi. Sodikun. Sodik. Sodikukum Sodikuna. 6. Sodikun, sodikukum, sodikuna. Artinya? Temanku. Kok temanku? Sodikun, temanku. Sodikum, sodikukum, teman kalian. Iya. Sodikun itu teman aja. Teman sodikun, itu. Teman. Kalau sodikukum, teman kalian. Teman kalian. Sodikuna, teman kami. Teman kami. Teman kami, iya. Itu betul. Terus? Gantian? Ukhtun. Menjadi ukhtukum. Iya. Ukhtuna. Ya, artikan. Saudara, saudari. Saudari kalian, saudari kami. Nah, iya, terus? Dinun. Menjadi dinukum. Dinuna. Iya. Agama. Agama kami. Agama kalian. Agama kami. Nah, terus gantian. Abun. Lugotun dulu ya. Iya. Yeah. Lugotun. Bahasa. Lugotukum. Bahasa kalian. Lugotuna. Bahasa kita. Nah, bahasa boleh. Kami. Boleh. Boleh bahasa kita, boleh bahasa kami. Iya. Yeah. Yeah. Terus. Abun. Bapak. Abukum. Bapak kalian. Abuna. Bapak kami. Nah, khusus untuk abun dan akhun. Nah, dua ini antum di garis bawah enggak apa-apa atau dikasih lingkaran. Abun dan akhun itu beda dari yang lainnya. Oh, beda. Beda. Itu dikasih wawu. Abuna, abukum, abuna. Sama akhun juga sama. Akhukum dan akhuna. Akhukum, akhuna. Sampingnya ini ya. Iya, gitu, ya. Iya, iya. Nah. Jadi kalau selainnya baitukum, baituna, umukum, umuna, sodikun, sodikun apa, sodikukum, sodikuna, madrasatukum, madrasatuna, enggak keluar wawu. Tapi khusus untuk abun dan akhun dikasih wawu, abukum, akhukum. Nah, itu. Kenapa? Karena abun dan akhun ini termasuk dari asmaul khomsa, termasuk dari isim yang lima, disebut asmaul khomsa. Isim yang lima. Ada juga yang mengatakan asma'u sita, isim yang enam. Nah, kalau lima berarti apa saja? Pertama abun. Kedua akhun. Ketiga hamun. Hamun itu ipar. Terus bu malin juga masuk. Bu, bu artinya pemilik. Nah, diulang. Apa tadi? Hamun. Abun. Terus akhun. Iya. Hamun, tiga ya. Terus, iya. Hamun, empat. Empat. Bumalin, lima. Gitu kan? Yang enam, hanun. Hanun itu, anu. Bahasa katanya hanun, anu. Hanuka, berarti anumu. Kan itu? Nah, maksudnya untuk sindiran kepada perkara yang jorok. Kalau kita mengucap tuh, terkesan jorok, nggak enak didengar. Kita bilang anu, dan juga di dalam terjemahan kita gitu kan, anu. Itu anumu berdiri misalkan, kita nggak berani bilang nyebut itunya, tapi kita bilang anumu berdiri misal. Nah, itu sindiran untuk perkara yang kalau kita jorok. Sebut itu terasa jorok. Tuh sama di Arab juga makanya itu hanu, hanun, hanun itu artinya anu, padahal punya lafaz lain. Kalau untuk laki-laki disebut gakarun. Kalau untuk perempuan, farjun, kan itu. Ya artinya ada lafadz sendiri, tapi mereka jarang pakai lafadz ini. Pakainya hanun, hanuka. Ya diulang. Isim yang lima tadi apa? Abun, akhun, hamun, hamun, terus famun, famun, tumalin, tumalin. Nah, famun, famun itu mulutmu, famuka mulutmu. Nah, isim yang lima ini disebut asmaul khomsa. Ada juga yang menyebut asma'us sitta ditambah satu lagi apa itu? Hanun ya. Nah, ini kalau marfu. Kalau marfu kan biasanya tandanya doma. Kalau isim ini tandanya bukan doma, wawu. Ditambah wawu nanti. Jadi abun menjadi abuka. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, gumalin. Nah itu. Kalau mansub, mansub kan biasanya fathah. Kalau ini bukan fathah, jadinya alif. Yaitu kita baca apa? Abaka, gitu ya, bapakmu. Akhoka, saudaramu. Faka, bibir mulutmu. Hamuka, hamaka. Hamaka apa? Iparmu. Dha malin, pemilik harta atau yang memiliki harta. Nah itu. Kalau majrur, majrur biasanya tandanya apa? Kasro, ya enggak? Kalau ini bukan kasro tandanya. Tandanya iya. Abika, akhika, fika, fika mulutmu. Apalagi kalau untuk perempuan fiki, kan itu. Kalau kalian berarti fikum, mulut kalian. Nah, apalagi cerita itu? Hamika, di malin. Nah itu berarti isim yang lima ini atau isim yang enam ketika marfu bukan tandanya doma tapi tandanya apa? Wawu. Ketika mansub bukan tandanya fathah, tandanya apa? Alif. Ketika majrur tandanya apa? Ya. Ya, bukan kasroh. Ini pembahasannya di mana ini? Di nahu. Gitu ya. Cuman di sini karena tadi sempat mengucapnya kurang tepat. Ya. Abuka. Kan gitu, abuka ya. Pendek. Padahal maka kita ingatkan abuka dikasih wawu. Nah, kalau masalah ada di halaman, lihat halaman 59. Buka halaman 59. Ketemu ya. Iya. Ada enggak abun, abuka, abuhu, abuha, abi? Ketemu? Terus akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Iya, ada itu ya. Ada ya. Nah, jadi kalau iya, iya. Kalau bersambungnya dengan domir selain domir aku, aku bi, ya kan artinya aku, maka memakai wawu. Memakai wawu atau alif atau ya, gitu kan? Abuka bapakmu, abuhu bapaknya, abuha bapaknya, abi artinya apa? Bapakku. Nah, kalau ketemu domir ya yang artinya aku, ku ya, maka wawunya enggak dipakai wawunya. Nah, karena isim-isim ini asmaul khamsah, isim yang lima, dia itu berlaku rofak tandanya wawu, mansub tandanya alif, majur tandanya ya, dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia itu harus mudof. Harus ada mudof-mudof ilai. Kemudian mudofnya juga bukan kepada ya. Ini mudofnya kepada selain ya. Kalau kepada ya, enggak berlaku. Gitu ya. Bersyarat yang lain, dia itu tidak boleh ditaskir. Harus posisinya normal. Mukabbar, mukabbar itu dalam keadaan memang besar. Seperti abun, abun itu bapak. Kalau tidak ditaskir menjadi ubayyun, bapak kecil. Akhi, akhun, kalau ditaskir menjadi uhayyun, saudara kecil. Kalau seperti itu enggak berlaku nanti. Gitu ya. Nah. Assalamualaikum. Juga tidak dijamak. Kalau jamak menjadi abaun. Ya kan? Ikhwatun, akhun menjadi ikhwatun. Artinya apa? Untuk asmaul khamsah berlaku wawu, alif, dan ya dengan syarat. Nanti pada pelajaran yang akan datang insyaallah. Barakallahu'alaikum. Maksudnya bukan di kitab ini, kitab yang lain. Nah, kemudian lihat itu halaman sebelumnya. Halaman berapa? 57. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Kelihatan ada gambar rumah? Iya. Baiti apa artinya? Rumahku. Baituka. Rumahmu. Baituhu. Rumahnya. Baituha. Rumahnya. Nah, baituhu dan baituha artinya sama rumahnya. Namun yang baituhu untuk nyaknya untuk laki-laki. Kalau laki-laki. Baituha nyaknya untuk perempuan. Nah, sekarang masih sama. Masih baitun. Berubah menjadi apa sekarang? Baitukum dan baituna. Ya. Sekarang ada berapa lihat? Baiti, baituka, baituhu, baituha. Ada berapa? Empat ditambah dua berapa? Enam. Berarti sudah ada enam. Baitun, mudhaf kepada domir sudah ada enam. Yang kita pelajari. Yaitu baiti, baituka, baituhu, baituha, baitukum, baituna. Enam kan? Jumlahnya berapa kalau semuanya kita baca? Ada empat. 14. Kalau kita ngurut pakai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kita ganti domirnya menjadi domir yang mutasil. Yang ini, yang sekarang kita baca. Menjadi baitun ya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Nah itu. Itu kalau ngapalnya dalam pelajaran tasrif, kita ngapal langsung keseluruhan. seluruhan. Kalau ini kita diajarkan sepenggal-sepenggal. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau di tasrif seluruhan, kita baca seluruhan. Tidak ada lagi selain yang 14. Cuma 14. Ini kita baru 6. Jumlahnya berapa? 14. 14 juga ada yang lapatnya sama sehingga bisa diringkas lagi. Seperti misalkan baituhuma. Boleh untuk laki-laki perempuan, ya, diringkas. Baitu, ya enggak? Nah, baitukuma juga boleh untuk laki-laki dan perempuan, diringkas lagi. Nah, namun kalau enggak diringkas jumlahnya 14 kalau enggak diringkas. Nah, aksentum. Gitu ya. Jadi mengerti mudah-mudah kira di sini mudah kepada domir. Sekarang nomor poin 4 ya. Atau ada yang belum dibaca? Dinun dah belum? Sudah dinuka. Nam, akhun, akhuka gitu ya. Akhukum sama akhuna. Nam, kita baca poin keempat. Ya, kita baca bareng. Iqra, bacalah. Ayyu yaumin hadza? Ayyu yaumin hadza? Hari apakah ini? Hari apakah ini? Hadza yaumus sabti. Hadza yaumus sabti. Ini adalah hari Sabtu. Ini adalah hari Sabtu. Ayyu syahrin hadza? Ayyu syahrin hadza? Bulan apakah ini? Bulan apakah ini? Bulan mana? Bulan apakah? Kita bisa ngartikan bulan apakah atau bulan apa atau bulan mana. Yang penting artinya dia menanyakan kejelasan. Jelasan ayu apa atau apakah? Hada syahru rojabin. Hada syahru rojabin. Ini adalah bulan Rojab. Ini adalah bulan Rojab. Ayu kuliyatin hadhihi. Ayu kuliyatin hadihi. Fakultas apa ini? Fakultas apa ini? Hadihi kuliyatut tijaroti. Hadihi kuliyatut tijaroti. Hadihi kuliyatut tijaroti. Hadihi kuliyatut tijaroti. Ini adalah fakultas perdagangan. Ini adalah fakultas perdagangan. Nah, hadihinya mubtada, kuliyatu sebagai khobar sehingga harokatnya doma. Gitu ya. Nah, kita baca lagi. Fi ayyi madrasatin anta? Fi ayyi madrasatin anta? Pada sekolahan mana engkau? Pada sekolahan mana engkau? Atau diartikan engkau di sekolahan yang mana? Boleh dibalik artinya. Engkau di sekolahan yang mana? Engkau di sekolahan yang mana? Ana fil madrasatil mutawasitoti. Ana fil madrasatil mutawasitoti. Saya berada di madrasah di sekolahan SMP. Saya berada di sekolahan SMP. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Dari negeri mana engkau wahai saudari? Dari negeri mana engkau wahai saudari? Dari negeri mana engkau wahai saudari? Dari negeri mana engkau wahai saudari? Ana minal Yunani. Ana minal Yunani. Saya dari Yunani. Saya dari Yunani. Naam, barakallahu fikum. Ayyun ini terisim istifham, isim yang dipakai untuk kata tanya dan dia harus mudhof. Sehingga kalau kita dapati apa? Ayyu yaumin. Ayyu mudhof, yaumin mudhofun ilai kan? Naam, dan barakallahu fikum, kedudukan i'rabnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Bisa jadi mubtada, bisa jadi maful bihi, muqaddam, fa'il, dan seterusnya. Tergantung kedudukan dalam i'rab. Nah, kita lanjutkan. Poin kelima. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kita baca bareng. Williamu. Williamu. Edwardu. Edwardu. Landanu. Landanu. Nah, tadi William nama orang. Edward juga nama orang. London nama? Kota, kota Belanda ya. Belanda ibu kotanya London kan? Apa? Inggris. Inggris ibu kotanya London. Iya, kalau Belanda? Belanda. Lupa, ya Inggris. Assalamualaikum. Jadi ingat. Barisu. Barisu. Paris. Paris. Nah, ibu kota apa ini? Prancis. Prancis, nah. Pakistanu. Pakistanu. Pakistan. Pakistan. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Ibrahimu. Ibrahimu. Ibrahim. Ibrahim. Ismailu. Ismailu. Artinya? Ismail. Ishaqu. Ishaqu. Artinya? Ishaq. Ya'qubu. Ya'qubu. Artinya? Ya'qub. Ayyubu. Ayyubu. Ayyub ya. Sulaimanu. Sulaimanu. Sulaiman. Dawudu. Dawudu. Dawudu. Dawudu. Wawunya dibaca panjang karena di situ ada huruf yang tidak ditulis namun hukumnya ada. Pernah disampaikan kan? Seperti kita mengucap dalika. Dalika alifnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan dalika, kan gitu. Termasuk juga apa? Kita mengucap hada. Hada kan alifnya kelihatan. Nah, sama juga Dawudu. Kalau bacanya Dawud salah. Dawudu. Karena di situ ada wawu yang tidak ditulis. Ini termasuk dalam pelajaran imla, masuk dalam bab huruf-huruf yang ada namun tidak ditulis. Nah, kebalikannya ada huruf-huruf yang ditulis namun dia dianggap tidak ada. Huruf-huruf yang ditulis namun dianggap tidak ada. Seperti apa? Wawu pada ulaika. Setelah hamzah, wawu bukan? Ulaika. Wawu tapi enggak dibaca wawunya itu. Kita baca ulaika. Kan? Ulaika. Enggak boleh baca ulaika. Itu salah kalau bacanya gitu. Kalau ya itu kebalikannya. Itu nah, dalam pelajaran imla ada pembahasan huruf yang ditulis namun tidak dibaca, dianggap enggak ada. Seperti mi'ah, kita baca mi'ah juga ada alif enggak dibaca. Dan juga kebalikannya ada huruf yang tidak ditulis namun dihukumnya ada. Nah. Kita lanjutkan. Yunusu. Yunusu. Yunus. Idrisu. Idrisu. Idris. Idris. Jibrailu. Jibrailu. Nah, Malaikat Jibril. Mikailu. Mikailu. Malaikat Mikail. Fir'aunu. Fir'aunu. Fir'aun. Fir'aun. Nah. Assalamualaikum. Nah, ini nama-nama, semua nama ya. Nama-nama ini semuanya berakhiran satu doma, iya kan? Tidak ada yang tanwin. Disebut apa ini? Disebut apa berarti? Isim apa disebutnya? Isim mamnu minasorfi. Mamnu minasorfi atau khairu munsorif. Ismu khairu munsorif. Isim yang tidak menerima sorof atau kita katakan ismul mamnu minasorfi. Alismul mamnu minasorfi. Isim yang tercegah dari sorof. Sorof yang dimaksud tanwin dan kasro. Artinya isim-isim ini tidak bisa ditanwin, tidak bisa kita mengucap apa misalkan contohnya Ismailu, Ismailun, enggak bisa. Dan juga tidak bisa dikasro, kita enggak bisa mengucap Ismaili. Itu. Nah, kita merujuk ringkas. Sempat beberapa kali pertemuan kita mendapati isim-isim yang tidak bisa ditanwin, mamnu minasorfi. Di antaranya apa contohnya? Apa contohnya? Zainabu, ya. Apalagi? Supaya antum semakin untuk mengingat-ingat biar kalau membaca antum mengerti. Apalagi? Hamzatu. Naam. Zainabu untuk nama perempuan. Si Hamzatu untuk nama laki-laki. Terus apa lagi? Usamatu. Usamatu. Naam. Maryam. Lainnya. Yang sekarang yang alif hamzah mamduda, isim mamdud. Ingat isim mamdud? Isim mamdud, isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Naam, atibau, ulama'u, fuqara'u, juhala'u, ya kan? Nah, kita sekarang murja'ah untuk isim-isim ini yang sudah kita dapatkan. Pertama, isim yang mamnu' minasharfi adalah kalau dia itu nama wanita ya yang nama tersebut lebih dari 3 huruf seperti Zainabu, Fatimatu kan itu. Atau kalau lebih ringkasnya kita katakan isim ini yang Zainabu, Fatimatu, Hamzatu dan seterusnya disebut mamnu minasharfinya karena nama dan alamiah ma'a ta'nits. Alamiah ma'a ta'nits. Karena nama dan adanya ta'nif dalam kurung mu'annas. Karena dia itu nama dan ta'nis dalam kurung mu'annas. Nah, nama dan karena dia itu nama bersama dengan taknis. Ulang ya. Mamnu' minas sarfi yang pertama satu yaitu nama bersamaan dengan taknis. Nama bersamaan dengan taknis dalam kurung mu'annas. Ulang. Mamnu' minas sarfi yang pertama adalah nama bersamaan dengan taknis dalam kurung mu'annas. Nama bersamaan dengan taknis dalam kurung mu'annas. Mu'annas apa mu'annas artinya? Perempuan. Perempuan. Baik taknisnya taknis hakiki atau lafzi. Baik taknis secara kenyataan ataupun secara lafad. Baik taknisnya itu taknis. Berarti baik mu'annasnya itu mu'annas hakiki atau mu'annas lafad. Gitu ya, mu'annas secara lafad. Berarti apa? Hakikatnya dia bukan mu'annas, cuman lafadnya mu'annas. Itu maksudnya. Nah, contoh. Contohnya, Zainabu. Zainabu dalam kurung mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki, Zainabu. Lafadnya dia bukan mu'annas, kan lafadnya. Nggak ada tanda ta'amar butuhnya, ya nggak? Nah, itu lah. Contoh yang kedua, Hamzatu. Bawahnya Hamzatu. Hamzatu di situ dalam kurung mu'annas lafzi, mu'annas secara lafad. Jadi kan anda bilang baik mu'annasnya secara kenyataan atau hakiki. Contohnya apa? Zainabu. Atau mu'annasnya secara lafad. Secara lafad disebut lafzi. Contohnya apa? Hamzatu, Tolhatu. Gitu ya. Hamzatu, Tolhatu, Urwatu, dan seterusnya. Itu dia itu mu'annas tapi secara lafad. Bukan secara hakikat. Hakikatnya di laki-laki. Namun lafadznya adalah mu'annas. Nah, sekarang yang ketiga, Fatimatu. Khadijatu, apalagi? Aisyatu, banyak kan? Nah kalau ini mu'annas hakiki dan lafzi. Double berarti dia memiliki mu'annas ya. Mu'annas hakiki dan lafzi. Gitu ya. Mu'annas hakiki dan lafzi. Nah, itu berarti ini poin pertama untuk mamnu' minas sarfi. Kalau dia itu apa? Nama bersamaan adanya taknis, gitu ya. Nama bersamaan dengan adanya taknis. Taknisnya apa? Baik taknis secara lafad atau secara hakikat. Secara lafad atau secara hakikat. Ngerti dari lafad dan hakikat. Nah, yang sekarang yang kedua. Yang sudah lewat apa? Contohnya ulama'u. Gitu kan? Ulama'u fuqara'u. Berarti yang kedua. Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif dalam kurung isim mamdud. Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif dalam kurung isim mamdud. Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif dalam kurung isim mamdud. Gitu ya. Nah. Contohnya, ulama'u, fuqara'u, juhala'u, atiba'u, semampu antum tulis contohnya, biar antum ingat maksudnya apa. Contohnya, semampu antum tulis. Ulama'u, fuqara'u, juhala'u, atiba'u. Banyak kan kemarin ya? Nah. Tambah. Isim ini menjadi mamnu' minas sarfi dengan syarat satu. Isim ini menjadi mamnu' minas sarfi dengan syarat satu. Isim ini menjadi mamnu' minas sarfi dengan syarat satu. Sebelum alif lebih dari 3 huruf. Sebelum alif minimal 3 huruf atau lebih gitu. Isim ini menjadi mamnu' minas sarfi dengan syarat sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Gitu kan? Yang antum contohkan itu 3 huruf lebih kan itu? Ulama ufaqara'u. 3 huruf atau lebih. Yang kedua, hamzanya adalah asli. Afan, bukan asli. Tambahan. Kebalikannya. Yang kedua hamzanya adalah hamzah tambahan. Yang kedua hamzanya adalah hamzah tambahan. Yang kedua hamzanya adalah hamzah tambahan. Tambahan. Dalam kurung bukan asli dari kata. Bukan asli dari kata. Dalam kurung bukan asli dari kata. Meskipun hamzah tersebut perubahan dari wawu atau ya. Nah itu. Meskipun hamzah tersebut perubahan dari wawu atau ya. Meskipun hamzah tersebut perubahan dari wawu atau ya. Nah, karena ada hamzah-hamzah yang dia itu berubah dari wawu atau ya. Oh, afan. Salah konsentrasi anak. Dihapus saja, dihapus. Apa tadi coba dibaca ulang? Baca ulang yang terakhir dihapus. Hamzahnya adalah tambahan. Bukan asli dari kata meskipun hamzahnya tersebut. Nah, yang dalam kurung apa tadi? Bukan asli dari kata. Yang meskipun dihapus saja. Biar enggak antum enggak bingung. Dihapus, meskipun dihapus. Ya, semuanya ngapus baik yang di kelas ataupun yang di rumah. Sekarang coba dibaca ulang. Mas Turki, antum. Abu Salma. Dikasih mik, biar yang lain bisa. Hamzahnya adalah hamzah tambahan, bukan asli dari kata. Cukup itu aja. Nah, sekarang yang ketiga, sekarang kan kita dapati William Eduardo Londono gitu ya. Nah, yang ketiga adalah, ketiga, nama bersamaan dengan asing. Nama bersamaan dengan asing. Dalam kurung, bukan dari nama Arab. Nama bersamaan dengan asing. Nama bersamaan dengan asing. Dalam kurung, bukan nama Arab. Nah, bukan nama Arab. Gitu ya? Bukan nama Arab. Kalau antum perhatikan, William, Edward, London, Baris, itu bukan nama-nama Arab. Nah, Ibrahimu, nama Arab bukan? Bukan. Ismailu? Bukan. Ishaku? Anak tanya, ada di Al-Quran enggak? Ada. Nama Arab bukan itu? Nah, jawabannya, untuk menyatakan Arab atau bukan Arabnya, bukan sekedar dia tertulis dalam Al-Quran. Gitu ya. Karena, kenapa? Karena banyak nama-nama asing, kemudian orang Arab memakai nama-nama tersebut, sehingga dipakai di orang Arab. Tapi asalnya bukan dari Arab. Nah, gitu ya. Insya Allah lebih jelas pada perjalanan-perjalanan mendatang, insya Allah. Namun di sini kalau sekedar kita tambah bahwasanya apa? Kita kasih tambahan nama-nama nabi. Nama nabi bukan nih. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris. Nama nabi bukan? Nama-nama nabi. Nama-nama nabi semuanya asing. Semuanya asing, maksudnya bukan nama Arab. Kecuali beberapa nama saja. Nah, nama-nama nabi semuanya bukan Arab kecuali beberapa nama, yaitu Muhammad, Soleh, Su'aib, dan Hud. Gitu ya? Muhammad, Soleh, Su'aib, dan Hud, empat aja yang namanya nama Arab. Siapa itu? Muhammadun, Solehun, Su'aibun, Hudun. Nah, kan dibaca di bahasa tanwin kan? Muhammadun, Solehun, Su'aibun, Hudun, bahasa tanwin. Nah, selainnya namanya nama asing. Dibacanya mamnu minasorfi. Seperti apa tadi kita baca? Seperti kita baca tadi Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu. Nah, di sana ada pengecualian. Di sana ada nama nabi yang dia itu bukan nama Arab, namun dibaca tanwin. Ya, di sana ada nama nabi yang bukan Arab, namun dibaca tanwin. Kenapa? Karena dia terdiri dari tiga huruf yang tengahnya sukun. Nah, kalau nama tiga huruf tengahnya sukun itu menjadi mu'rob, namanya menjadi bertanwin, menjadi mengalami perubahan, menjadi munsharif. Seperti apa? Nuhun. Iya enggak? Nuh itu nama asing, bukan nama Arab. Lut juga, Lutun, nama asing, bukan nama Arab. Nah, seperti apa lagi? Syif. Ada nabi namanya Shin, Ya, Tha, Shif, gitu kan? Ini juga nama asing. Namun karena nama-nama ini tengahnya sukun, dari tiga huruf tengahnya sukun, maka nama ini menjadi munsharif, menjadi menerima tanwin dan bisa dikasroh. Gitu ya. Nah, ini sekitar tambahan supaya ketika kita baca kitab tertentu, kita enggak salah harokatnya. Gitu. Nah. Kalau fikum itu apa? Tadi Nuh, Lot, dan Syekh. Gitu ya. Jadi nama-nama ini ditanwin karena bukan dari Arab. Bukan karena dari Arab, bukan. Dia bukan dari Arab. Namun ditanwin karena tengahnya sukun. Seperti nama wanita. Ada juga yang ditanwin. Siapa itu? Hindun. Hindun, Da'dun. Nama wanita. Kenapa ditanwin? Karena dia tiga huruf yang tengahnya sukun. Jadi di antara perkara yang membatalkan mamnu' min ash-sharfi ketika nama tersebut tiga huruf dan tengahnya sukun. Naam. Assalamualaikum. Naam. Hafal nama-nama Nabi? Antum. Di luar kepala apa harus perlu murja'ah? Naam. Dari Nabi siapa? Nabi Adam, kemudian setelah Adam, Khif bin Adam. Nabi Adam punya putra namanya Syekh, yang tadi kita ucap. Khif, ya kan? Kemudian setelah itu Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lot, Shu'aib, Ya'qub, Yusuf, Ayub. Nah, kemudian juga Ilyasa, Zulkifli, Yunus, Musa, Harun, Yusa, Khidir, Ilyas, Dawud, Sulaiman. Ada juga Nabi yang jarang dikenal, Nabi Daniel. Nah, Asantum. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi wasallam wa alihim salatu wassalamu jami'an. Nah, barakallahu fikum. Nah, dari nama-nama Nabi ini tadi disebutkan, mana yang Nabi Arab, ya, ada 4. Dan semuanya menjadi mamnu' min ash-sharfi yang selain Arab, kecuali apa tadi? Lot, terus Nuh, Lot, dan Syekh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga di situ disebutkan apa? Jibril wa Mikail wa Fir'aun. Nama apa di sini? Nama malaikat. Nah, mana nama-nama malaikat juga termasuk nama-nama asing. Ya. Nama malaikat itu nama-nama asing. Nah, sehingga apa? Mamnu' min ash-sharfi seperti ini yang kita baca, Jibril wa Mikail wa. Nah, Israfil juga kan? Israfilu. Nah. Barakalawfikum. Sehingga apa? Dia menjadi mamnu' min ash-sharfi. Sebab apa? Sebab dia itu nama bersamaan dengan asing. Nah, itu ya. Ada nama malaikat yang apa namanya? Menerima tanwin karena bukan dianggap asing, yaitu mungkarun, nakirun, malikun. Nah, mungkarun, nakirun, malik. Nah, penamaan mungkar nakir ini ada yang mengatakan di dalam hadis disebutkan hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, sehingga dikatakan penamaan yang sah, ya. Disebutkan di situ dalam hadis, idza kubirul mayyitu aqala ahadukum atahul malakan aswadan asraqu yuqalu li ahadihima al munkaru wal akhar nakiru. Jadi ya, mungkar nakir. Jadi sebutan dari Imam Tirmidzi. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ada juga yang nama Arab, Ridwan. Namun nama ini kalau tadi mungkarun, nakirun, malikun menjadi mamnu' min ash-sharfi kan? Menjadi apa? Menjadi munsharif, menjadi bertanwin. Bertanwin ya. Ridwan, meskipun dia itu nama Arab, namun dia tidak bertanwin. Ridwanu. Tidak bertanwin. Kenapa? Karena ada alasan yang lain. Alasan nanti yang akan datang insyaAllah. Ada nama bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Nama kalau dia itu diakhiri dengan alif dan nun, menjadi mamnu' min ash-sharfi. Nama kalau diakhiri alif dan nun, maka dia menjadi mamnu' min ash-sharfi. Nah, seperti Ridwanu. Nah, dan banyak ya. Salmanu, Sulaimanu. Barakallahu fikum. Nah, sedikit lagi kita lanjutkan. Nah, poin ke-6. Iqra'il mithala thumma hawilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut dengan kalimat yang semisalnya. Bacalah contoh, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut dengan kalimat yang semisal contoh. Kita baca bareng. Anta dhahabta ilal madrasati. Anta dhahabta ilal madrasati. Engkau telah pergi ke sekolahan. Engkau telah pergi ke sekolahan. Antum dhahabtum ilal madrasati. Antum dhahabtum ilal madrasati. Kalian telah pergi ke sekolahan. Kalian telah pergi ke sekolahan. Nah, antum perhatikan, anta berubah menjadi antum. Anta artinya kamu, sendirian. Kalau antum berarti mereka, orang banyak ya. Anta, kita ngajak satu orang. Yang kita ajak bicara adalah satu orang. Kita bilang anta. Kalau yang diajak bicara banyak orang, berarti kita bilang antum. Nah, anta berubah menjadi antum. Dahabta berubah menjadi dahabtum. Dahabta menjadi dahabtum. Yang sudah kita dapatkan, dahaba sama dahabu. Ingat gak? Muhammadun dahaba. Muhammad telah pergi. Al-muslimuna dahabu. Kaum muslimin mereka telah pergi. Gitu kan? Anta dahabta. Kamu telah pergi. Antum dahabtum. Kalian telah pergi. Gitu ya? Berarti yang sudah kita dapatkan, dahaba, dahabu, dahabta sama dahabtum. Ada lagi enggak yang antum ingat selain ini? Apa? Dahabat. Aksanta. Ya, dahabat. Dahabat untuk Ais, untuk perempuan. Mu'anas. Aisyatu dahabat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Anta kharajta minal fasli. Anta kharajta minal fasli. Engkau telah keluar dari kelas. Engkau telah keluar dari kelas. Baca jawabannya bersama. Baca jawabannya bersama antum. Antum kharajtum minal fasli. Artikan. Kalian telah keluar dari kelas. Nah, anta jalasta fil fasli. Anta jalasta fil fasli. Engkau telah duduk di kelas. Engkau telah duduk di kelas. Baca jawabannya dan artikan. Antum jalastum fil fasli. Artinya? Kalian telah duduk di kelas. Naam. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Kemana engkau pergi, wahai saudaraku? Kemana engkau pergi, wahai saudaraku? Baca perubahannya. Aina dhahabtum ya ikhwani? Artinya? Kemana kalian, kalian pergi, wahai saudaraku? Naam. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Kenapa engkau keluar dari kelas, wahai anak? Kenapa engkau pergi dari kelas, wahai anak? Baca perubahannya. Limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Artinya? Kenapa kalian keluar dari kelas, wahai anak-anakku? Anak-anak enggak ada, enggak ada kunya ya. Kalau ku dikasih, dikasih ya, ya auladi. Naam, aksantum. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Al-hafidu. Al-hafidu. Nah, al-hafid artinya, titik dua itu artinya ibnul ibni au ibnul binti. Ibnul ibni au ibnul binti. Hafid yaitu anaknya anak. Anaknya anak laki-laki atau anaknya anak perempuan. Maksudnya kita punya anak laki-laki. Nanti anak laki-laki kita ini punya anak. Contoh misal, anak punya anak. Punya anak laki-laki namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak lagi. Namanya misalkan Ismail. Nah, berarti Hafid itu Ismail. Anaknya anak laki-laki. Ismail ini bagi anak adalah Hafid. Gitu ya. Kemudian, atau dia tuh anaknya, anak laki-lakinya anak perempuan kita. Anak punya anak misalkan, bukan misalkan, anak punya anak memang ya. Fatimah, anak punya anak Fatimah. Misalkan Fatimah punya anak lagi namanya laki-laki ya. Misalkan namanya bentar. Musa misal namanya. Putri anak punya anak namanya Musa. Maka Musa ini Hafid bagi anak. Jadi Hafid ini cucu baik dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan. Cucu. Ya, maksudnya dari anak-anak yang laki-laki ataupun anak-anak yang perempuan itu Hafid. Iya, singkatnya dalam bahasa Indonesia cucu, gitu aja. Jamaknya hafadatun. Jamaknya apa? Hafadatun. Jamaknya hafid. Naam, al-kulliyatu. Al-kulliyatu. Naam. Artinya apa? Apa artinya? Fakultas. Fakultas 6. Kuliatus syariati. Kuliatus syariati. Artikan. Fakultas syariat. Kuliatus tijaroti. Kuliatus tijaroti. Artinya? Fakultas perdagangan. Perdagangan atau ekonomi ya. Kuliatus tibbi. Kuliatus tibbi. Artinya? Fakultas kedokteran. Kuliatul handasati. Kuliatul handasati. Artinya? Fakultas teknik. Al-mahkamatu. Ini, bentar. Kuliatul handasati apa tadi? Fakultas teknik. Teknik. Fakultas teknik. Al-mahkamatu. Al-mahkamatu. Artinya? Pengadilan. Pengadilan atau kehakiman. Al-akhu. Al-akhu. Apa artinya? Saudara. Saudara. Jamaknya ikhwatun dan ikhwanun. Jamaknya ada dua. Ikhwatun atau ikhwanun ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Artinya apa? Selamat datang. Arti singkatnya. Selamat datang. Arti panjangnya ingat enggak? Engkau mendatangi keluarga yang tidak ada keasingan, maka engkau senanglah. Jangan engkau merasa asing. Gitu kan? Meskipun dia bukan keluarga kita, tapi kita anggap seperti keluarga supaya dia tidak merasa asing, supaya dia senang. Gitu. Kita katakan ahlan. Maksudnya ataita ahlan. Engkau mendatangi keluarga. La ghurba'a fa'anif. Jawabnya apa ini? Ahlan nasara, ahlan wa marhaban. Iya. Ya, tergantung. Tergantung, ada yang mengatakan mengucap ulang ahlan wa marhaban, ada yang mengucapkan hayyakallah marhaban bikum. Ya, ada beda-beda tergantung. Artinya dia menyambut, kemudian menyambut ulang. Nah. Ya, sahlan ataita sahlan lahasanan. Engkau mendatangi kemudahan, tidak ada kesusahan. Terus marhaban. Engkau mendatangi luas, yaitu tidak ada kesempitan bagimu luas. Nah. Barakallahu fikum. Apalagi ini? Al-Yunanu. Apa artinya? Yunani. Nasroniyun. Nasroniyun. Artinya? Nasoro. Orang Nasrani, orang Kristen. Kalau Nasoro jamaknya, orang-orang Kristen. Nasoro itu. Nah, Al-Baladu. Al-Baladu. Artinya? Negeri. Negeri. Jamaknya Biladun. Biladun. Nah, ada pertanyaan? Bisa dicek. Barangkali di grup ada pertanyaan. Bisa dibaca. Apa ada pertanyaan? Enggak, apa ada? Enggak ada. Itu pertanyaan yang lama ya. Iya. Enggak ada. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ad-dusturu apa? Artinya ad-dusturu itu aturan, aturan atau undang-undang. Bisa dikatakan aturan atau undang-undang. Al-Islamu dusturuna gitu kan. Islam adalah undang-undang kami, aturan kami. Maksudnya kita hidup diatur oleh aturan Islam. Apa? Pedoman, aturan, undang-undang, tuntunan. Maksudnya dia itu apa namanya ya? Ya benar diartikan itu, diartikan pedoman, tuntunan, undang-undang. Jadi kita hidup dalam banyak hal diatur kan? Dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah dan seterusnya. Nah, ini dustur itu, aturan-aturan. Kalau yang kemarin kan Al-Qur'an dusturuna. Ya sama Al-Qur'an atau Islam sama Al-Qur'an dusturuna. Al-Qur'an adalah undang-undang kami. Aturan. Artinya undang-undang di sini aturan. Undang-undang kan artinya aturan bukan? Iya. Aturan ya. Aturan. Cuman kalau undang-undang aturan negara, maksudnya dari sisi ini lah, dari sisi apa maksudnya? Maksud. Di sisi maksudnya, bukan dari sisi menyamakan. Kalau undang-undang itu ya undang-undang yang ada di negara, bukan itu. Iya. Nah. Kalau itu ada namanya undang-undang 45 ya. Kalau kita undang-undang Islam kan Al-Qur'an. 6. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? 6. Berarti kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan malam Jumat yang akan datang. Untuk malam besok insyaallah pelajaran kita membaca kitab pengantar ilmu nahwu dan sorat insyaallah. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.